Bismillahirrahmanirrahim. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walahum min ba'd. Kita sedang mempelajari taksim al-kalam min hifdh al-isti'mal al-haqiqah al-majaz. Al-haqiqah tanqasim ila thalathati aqsam: lughawiyyah wa syar'iyyah wa 'urfiyyah. Al-haqiqah al-lafz al-musta'mal fi ma wudi'a lah. In kana lughawiyyah fi ma wudi'a في اللغة، إن كان شرعية في موضعه في الشرع، إن كان عرفية في موضعه في العرف. طيب. Kemudian di sini telah diberi contoh kata solat. Hakikat, ya, hakikinya pada hakikat lughawiyah bermakna doa, hakikinya pada hakikat syar'iyah bermakna at-ta'abbudu lillah bil ibadati أو بعبادة ذات أقوال وأفعال المعلومة المفتتحة بالتكبير المختتمة بالتسليم. Kemudian تسيس الحقيقة العرفية. طيب. والحقيقة العرفية هي اللفظ المستعمل في موضع أو في العرف. حقيقة عرفية لفظ digunakan pada asal peletakannya pada عرف عدد. فخرج بقولنا في العرف الحقيقة اللغوية الشرعية. طيب. Keluar dengan perkataan kami في العرف. يعني تقييد في العرف. Keluar darinya الحقيقة اللغوية الشرعية. يعني جلاس. مثال ذلك. الدابة. فإن حقيقتها العرفية ذات الأربعين من الحيوان. الدابة. حقيقة penggunaannya pada عرف عدد. Hewan yang berkaki empat. Fatahmalu alaih fi kalam ahli al-urf. Maka pada ucapan ahli al-urf. Ya, pada ucapan pakar-pakar. Atau pada ucapan orang-orang yang berbicara tentang urf. Bahasa urf. Pada bahasa urf. Dibawa kepada mana ini. Ya, jika ada penggunaan dabbah pada bahasa urf di kalangan ahli al-urf, ya, maka dibawa kepada makna ini. Baik. Nah, di sini terkait dengan masalah contoh dabbah ini pada hakikat ahli al-urf. Ada tambih dari Syekh dalam syarah. Ya, ada tambih dari Syekh dalam syarah. Nah, ini bisa ditalik. Nabbah al-muallifu fi syarhihi. Nabbah al-muallifu fi syarhihi. Anna hadha yakhtalif. Anna hadha yakhtalif. Faqad yakunu urfan amman. Waqad yakunu urfan khasan. Faqad yakunu urfan amman. Waqad yakunu urfan khasan. فقد يكون عرفا عاما وقد يكون عرفا خاصا فالدابة عند أهل العرف ذوات الأربع من الحيوان ذوات الأربع من الحيوان وعند آخرين وعند آخرين هي الحمار خاصة هي الحمار خاصة وعند آخرين هي ما يركب وعند آخرين هي ما يركب فتختلف الأعراف مع أن في اللغة موضوع لكل ما دب على وجه الأرض موضوع لكل ما دب ala wajhil ardh. Nah, jadi Syekh mengingatkan dalam syarah bahwa hal ini berbeda-beda. Boleh jadi, ya, hal itu urf yang bersifat umum, urf umum seluruhnya, seluruh penduduk bumi. Boleh jadi urf yang sifatnya khusus. Contoh dabba ini, menurut ahli urf tertentu maknanya dawatul arba minal hayawan, yani hewan yang berkaki empat. Tetapi menurut ahli urf yang lain di penduduk negeri lain, ya, maknanya al-himar secara khusus, keledai, dabba untuk keledai. Mereka pada urf, pada adat mereka menggunakan istilah dabba untuk menamai apa? Keledai. Nah, dan di sisi ahli urf yang lain lagi, negeri lain, mereka menggunakan kata dabba pada urf, pada adat mereka untuk sesuatu yang dikendarai, yang ditunggangi, dikendarai itu dabba. Jadi, urf, adat-adat, kebiasaan-kebiasaan berbeda-beda. Baik. Jadi, maka difahami di sini tadi, fatuhmalu alaihi fi kalam ahli al-urf, maka dibawa kepada mana itu pada ucapan pemilik urf. Ahli al-urf di sini maksudnya pemilik urf, pemilik adat setempat. Jangan pemilik adat di satu negeri menggunakan yang itu satu makna, kemudian makna yang digunakan di situ ditempatkan di negeri yang lain yang ternyata di sana, ya, maknanya pada urf mereka berbeda. Jadi fatuhmalu alaihi fi kalam ahli al-urf, kepada pemilik urf setempat. Jelas? Ini jika khas. Adapun jika umum, maka berlaku untuk seluruh negeri. Nah, kemudian di sini disebutkan oleh Syekh bahwa ma'anna fil lughah, ya, bersama dengan itu dalam bahasa, dabbah secara makna fil lughah lughawinya adalah digunakan untuk segala sesuatu yang bergerak di muka bumi. Segala sesuatu yang bergerak di muka bumi. Nah, hewan, manusia masuk dalamnya. Jelas dia bergerak di muka bumi. Baik. قال الشيخ وفائدة معرفة تقسيم الحقيقة إلى ثلاثة أقسام فائدة mengetahui pembagian hakikat kepada tiga jenis أن نحمل كل لفظ على معناه الحقيقي في موضع استعماله فائدهnya adalah manfaatnya kita membawa ya أن نحمل kita membawa كل لفظ setiap لفظ ala ma'nahu al-haqiqi atas maknanya yang hakiki fi mawdi' isti'mali pada tempat penggunaannya. Jangan ya terbolak-balik. Naam. Jangan sampai hakikat lugawiyah dibawa kepada hakikat urfiyah, hakikat urfiyah dibawa kepada hakikat lugawiyah, hakikat syar'iyah dibawa kepada hakikat lugawiyah dan seterusnya. Naam. Fa yuhmalu fi isti'mal ahli al-lughati 'ala al-haqiqah al-lughawiyyah, maka dibawa ya pada penggunaan pemilik bahasa ahli lughah, pemilik bahasa ya dibawa kepada hakikatnya secara bahasa. Wa fi isti'mal asy-syar'i 'ala al-haqiqah asy-syar'iyyah, dan pada penggunaan syariat, kata itu dalam syariat dibawa kepada hakikat syar'iyahnya. Wafi isti'mali ahli al-urf al-haqiqati al-urfiyah, dan pada penggunaan pemilik urf, pemilik adat, ya dibawa kepada makna hakikatnya secara urf, secara adat. Nah, sebagai contoh, ya, di syarah ada, ana nukilkan dari syarah, asy-syekh. Nah, sebagai contoh, وعلى هذا فالمراد بالصلاة في قوله عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ متفق عليه. Berdasarkan ini, فالمراد بالصلاة, maka yang dimaksud dengan salat pada hadis, contohnya hadis لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ, Hadis muttafaq alaih. Allah tidak akan menerima salat salat kalian jika dia berhadas sampai dia berwudu. Kita maknai salat di sini dengan hakikat apa? Ini bahasanya Rasulullah SAW. Berarti diwakupan hakikat syar'iyah. Berarti salat yang dimaksud di sini adalah salat ibadah zati akwalin wa af'alin al-muftataha bitakbir wal-muftatama bitafsin. Salat yang dimaksud ibadah salat. Baik. Begitu pula misal qawli ta'ala wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan. Nah, wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan. Jangan engkau salat atas salah seorang dari mereka yang meninggal abadan selamanya. Jangan selamanya, sama sekali jangan salati. Ini larangan menyalati orang munafik sama hukumnya orang kafir. Kita bawa makna salat di sini ke hakikat syar'iyah, berarti tidak boleh menyolatinya dengan salat jenazah. Mayit, yaitu salat alal mayit, salat jenazah, alal jenazah. Naam, wahakada, kata Syekh. Illa idha wujida qarinatunah. Di sini pentingnya di sini, lanjutannya. Illa idha wujida, ini yang penting, illa idha wujida qarinatun tadullu ala annal murada biha al-haqiqa al-lugawiyah. Jadi bahasanya tadi al-haqiqah syar'iyyah tahmal fi isti'mal al-syar' tahmal al-haqiqah syar'iyyah illa idza wujida qarinah tadullu ala anna al-murada biha al-haqiqah al-lughawiyyah illa idza wujida qarinah tadullu ala anna al-murada biha al-haqiqah al-lughawiyyah fa na'malu hina idzin bil qarinah fa tuhmalu hina idzin bil qarinah. Fana'malu hina idzin bil qarinah. Kecuali jika kita mendapatkan qarinah. Qarinah di sini adalah dalil ya, sebagai indikator. Nah, tadullu ala anna al murada biha al haqiqah al lughawiyah yang menunjukkan mengindikasikan bahwa yang dimaksud dengannya di sini adalah hakikat lughawiyah bukan hakikat syar'iyah. Fana'malu hina idzin bil qarinah, maka kita beramal ketika itu dengan qarinah yang ada, dalil indikator yang ada. Nah, contoh dicontohkan oleh Syekh misal qawli ta'ala khudh min amwalihim, contohnya khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha وصلي عليهم الشاهد وصلي عليهم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم فإن النبي penyebutan qarinahnya sekarang dalilnya فإن النبي صلى الله عليه وسلم فسر ذلك bi annahu kana idza atahu qaumun bi sadaqah qala allahumma salli alaihim muttafaqun alaih. Ayat khudh min amwalihim, perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya, ambillah dari harta benda mereka sedekah yang zakat, zakat harta ya, tahhiruhum, mensucikan mereka, waktu zakiyin dia menumbuhkan ya mereka dengan itu akhlak mereka ya, wasalli alaihim, membersihkan nama, wasalli alaihim, syahidin wasalli alaihim, dan salatlah atas mereka. Nah, kenyataannya Nabi AS menafsirkan ayat itu, jika datang kepadanya satu kaum membawa zakat, Nabi mendoakan mereka bersolawat, Allahumma salli alaihim. Bersolawat untuk mereka, Allahumma salli alaihim. Ya Allah, pujilah mereka. Didoakan. Jadi, Ini dalil qarinah bahwa salat yang dimaksud ini bukan salat pada hakikat syar'iyah, jadi salat untuk mereka bukan. Tapi salat yang dimaksud adalah hakikat lugawiyah, itu doa. Doa yang ini didoakan salawat atas mereka. Nah. Didoakan salawat, didoakan barokah. Nah, harta mereka. Jadi salat di sini adalah doa. Thayyib. Al-Thani. Kita lanjut. Al-Qismu Thani Al-Majaz. Wal-Majaz wal-lafzul musta'amalu fi ghairi ma'udi alah. Lafaz yang digunakan. Kita akan baca majaz ini sekedar untuk mengenal. Ya. Karena kita terlepas dari, tidak bisa terlepas dari ini daripada kalam. Ya, kitab-kitab yang kita pelajari berkalam ulama. Nah, meskipun akan datang nanti tambih mengenai apakah memang majaz itu tidak ada. Apakah memang majaz itu ada atau tidak. Nah, majaz itu ada atau tidak. Nah, kesimpulannya bahwa semuanya hakiki. Baik. Wal majaz wal lafzul musta'malu fi ghairi ma wudi'a lahu. Nah. Jadi kita akan baca cepat saja ini karena akan diterangkan nanti bahwa memang awalnya Ibnu Utsaimin menetapkan adanya hakikat dan majaz, kemudian beliau rujuk dan kembali kepada berpegang dengan fatwa Ibnu Qayyim dan Ibnu Taimiyah bahwa majaz tidak ada. Semuanya hakiki. Namun di sini sempat beliau menetapkan dalam kitabnya ini, tapi beliau rujuk dari ini. Namun sekedar kita mengenal. Kita sering mendengar majaz-majaz. Apa yang mereka maksud dengan majaz? Nah ini. Kita baca cepat aja. Nah. Yaitu menurut mereka, majaz itu adalah lafaz yang digunakan fi ghairi ma wudi'alah pada selain peletakannya, ya, pada selain peletakan aslinya, di luar peletakan aslinya. Baik. Mislu asad lirrajuli syuja', contoh asad, mislu asadin, contoh kata asad, singa, ya. Ketika seseorang menggunakan kata asad untuk ar-rajul as-syuja', seorang pria yang pemberani, ra'aitu asadan yamshi fis suq. Nah, bainan nas, saya melihat singa berjalan di pasar di tengah manusia. Nah, maksud apa? Maksud dia adalah seorang laki-laki pemberani, bukan benar-benar singa. Nah, bubar pasarnya kalau ada singa di tengah manusia. Baik. Nah, ini maknanya menurut ini, itu majazi katanya. Nah. Fa kharaja bi qawlina al-musta'mal. Keluar dengan ucapan kami al-musta'mal al-muhmal. Yang terabaikan falusan hakikatan wala majazan. Al-Muhammad tidak disebut hakikat dan tidak majazan. Karena tidak digunakan. Sudah lewat ini. Seperti da'iz. Nah. Itu tidak ada sama sekali dalam bahasa. Wa kharaja biqaulina fi ghairi ma wudi'a lahu al-haqiqah. Keluar dengan ucapan kami fi ghairi ma wudi'a lahu. Pada selain makna aslinya. Keluar darinya al-haqiqah. Karena al-haqiqah yang hakiki pada makna aslinya. Wala yajuzu hamlu al-lafzi 'ala majazihi illa bidalilin sahih. Tidak boleh membawa satu lafaz, ya. Wala yajuz, tidak boleh hamlu al-lafzi membawa satu lafaz 'ala majazihi ke makna majazi illa bidalil, kecuali berdasarkan dalil sahih, dalil yang sahih. Yamna'u min iradati al-haqiqah. Dalil satu dalil sahih yang memang menghalangi dari dimaksudkannya, ya, hakikat kata itu, sehingga dibawalah dia ke makna majazinya. Wa huwa ma yusamma fi ilmi al-bayan bil qarinah, itu yang disebut pada ilmu al-bayan, ya. Karena ada namanya ilmu sharaf, ilmu nahwu, ada ilmu bayan, ilmu balaghah. Nah, pada ilmu bayan diistilahkan dengan qarinah. Qarinah ini dah dalil. Nah, wa yushtaratu li sihhati isti'mal al-lafzi fi majazihi, dipersyaratkan, ya, untuk sahnya penggunaan satu lafal pada makna majazinya, bisihat istimalil lafzi fi majazihi, untuk kebenaran, ya, keabsahan penggunaan satu lafal pada makna majazinya, persyaratkan apa? Wujudu irtibatin bainal makna al-haqiqi wal majazi. Wujudu irtibatin bainal makna al-haqiqi wal majazi. Yustarutu hadha. Bisihat istimalil lafzi fi majazihi, yustarutu madha? Wujudu irtibatin bainal makna al-haqiqi wal majazi. Syaratnya adalah harus ada wujud irtibat, harus ada irtibat, keterikatan bainal makna al-haqiqi, antara makna hakiki dan makna majazi. Liyasihat ta'biru bihi anhu, agar benar pengungkapan dengan kata itu, ya, dari makna majazi yang diinginkan. Ya, karena kata itu diletakkan untuk suatu makna hakiki katanya. Ketika mau digunakan untuk makna majazinya, berarti harus ada keterikatan irtibat antara makna hakiki dan makna majazi supaya benar untuk digunakan ke makna majazi. Wa huwa ma yusamma fi ilmi al-bayan bil 'alaqah. Yaitu yang disebut pada ilmu al-bayan dengan istilah al-alaqah. Nah, ada ya alaqah, ya maknanya juga apa? Keterkaitan. Sama dengan irtibat maknanya, cuma istilahnya pada ilmu bayan alaqah. Wal alaqah imma keterkaitan itu adalah imma tafsiliyah. Tafsiliyah untuk merinci. Apakah boleh jadi antakunal musyabah, boleh jadi alaqahnya bersifat musyabah. Musyabah apa? Kemiripan, keserupaan. Kesamaan, yakni musyabah. Ada kemiripan, keserupaan. Au ghairaha, atau selainnya. Fa'inkanat, ini pengenalan aja ya. Fa'inkanatil musyabahatu, fa'inkanatil musyabahata, yani fa'inkanatil alaqatu al-musyabahata, apabila alaqah, keterkaitan antara makna hakiki dan majazi itu berupa musyabaha, keserupaan, kemiripan, summiya at-tajawuza, summiya at-tajawuzu, na'am, summiya at-tajawuzu isti'aratan, dinamakanlah at-tajawuz, yakni penggunaan majazi. At-tajawuz artinya apa? Penggunaan makna majazi. At-tajawuz adalah penggunaan makna majazi. Dinamakan penggunaan makna majazi itu dengan istilah isti'arah. Ya, dinamakan isti'arah. Isti'arah kalau secara bahasa apa? Pinjaman. Nah, pinjaman, dipinjang makna hakiki kata itu untuk makna majazinya. Katajawuzi bilafzi akadin, seperti penggunaan majazi dengan lafaz akad, ya, anil rajul syuja', untuk mengungkapkan seorang pria yang pemberani. Ra'aitu asadan khotoba alal mimbar, saya melihat singa berkhutbah di mimbar. Buh. Masya Allah. Nah, keserupannya di sini dari sisi apa? Di arahnya, karena alaq antara keduanya, orang itu pemberani. Ya, di mimbar dia berapi-api dengan penuh dengan keberanian, ya, mengajak pada jihad fisabilillah dan misalnya gitu lah. Nah, dia pemberani. Nah, baik. Ya, bukan singa beneran yang khutbah. Masa singa khutbah? Begitu. Ini majazi, kata mereka. Baik. Wa in kanat ghayra al-musyabaha, apabila selain musyabaha, summiyat tajawuzu majazan mursalan. Maka dinamakan penggunaan majazi itu dengan istilah majazan mursalan. Majazi mursal. Mursalan artinya apa? Lepas. Nah, mursalan itu artinya apa? Mursalan itu artinya lepas, putus gitu kan, lepas, tidak terikat gitu. Nah, in kanat tajawuzu fil kalimat, apabila penggunaan majazi itu pada al-kalimat, yakni pada kata-kata, ya. Oh, ini sambungannya nih. Wa in kanat, coba. Wa in kanat ghairal musyabahati, سمي التجوز مجازا مرسلا إن كان في إن كان التجوز في الكلمات نعم أمبريجيني كلمات نعم تفوت سري مجازا مرسلا إن كان التجوز في الكلمات يعني ini rincian apabila alaqahnya bukan musyabahah maka apa istilahnya jika alaqahnya dari musyabahah disebut tajawuznya apa majaz apa tadi isti'ah isti'arah iya baik apabila selain musyabahah maka dari rincian in kana tajawuzu fil kalimat apabila penggunaan majazinya pada kata-kata ya maka disebut majazan mursalan nah, mursalan dari secara makna itu mursal artinya sesuatu yang dilepas. Nah, tidak terikat. Wa majazan aqliyan in kana tajawuzu fil isnad. Dan disebut majazi aqli itu artinya logika ya. Apabila penggunaan majazinya pada al isnad pada penyandaran. Baik. Misalu dzalika fil majazil mursal. Contohnya pada majaz mursal an taqula engkau mengatakan ya. Ra'ayna al-matara. Ra'ayna al-matara. Fakalimatul matari majazun anil usbi fattajawuzu bil-kalimah. Nah, engkau mengatakan ra'ayna al-matara. Kami menggembalakan kambing di wilayah hujan. Kambing butuh makan. Digembalakan, digiring ke padang yang itu wilayah hujan. Yang dimakan hujan kah? Bukan kan? Yang dimakan apa? Rumput. Jadi mator di sini adalah majazi. Maksudnya apa? Kata mator yang dimaksud apa? Rumput. Kalimatul mator, kata mator di sini majazi. Anil ush, majazi dari ush. Yaitu rumput. Rumput ilalang fattajawuzu bil kalimata majazinya adalah dengan kata-kata al-matar. Nah, tetapi kita mungkin bisa menarik keterkaitan di sini karena yang menumbuhkan ush rumput itu tumbuh dengan adanya hujan. Nah, di wilayah hujan tentunya banyak rumput gitulah. Majazinya keterkaitannya di situ. Al-muhim ilaqahnya harus ada tadi kan kita belajari ilaqahnya harus ada imma musyabahah imma selain musyabahah iya kan nah di sini ilaqahnya bukan musyabahah tidak ada musyabahah antara hujan dengan rumput tapi tumbuhnya rumput penyebabnya apa hujan wilayah kami menggembala di sekitar wilayah hujan artinya apa di wilayah hujan tentu banyak rumput gitu ilaqahnya karena hujan lah yang menjadi sebab tumbuhnya rumput biinnillahi ta'ala. Baik. Selanjutnya. Fal kalimatu kulluha. Nah, masih kelanjutannya. Wa misalu dzalika ada nanti keterangannya. Wa misalu dzalika fil majazil akli. Contohnya pada majaz akli logika, majaz logika, antaqula anbatal mataru al-usba. Hujan menumbuhkan rumput. Subhanallah. Yang menumbuhkan rumput. Allah. Hujan penyebabnya. Fal kalimatu kulluha. Maka kata-kata ini seluruhnya. Yuradu biha. Hakikatu ma'naha. Yang dimaksudkan dengannya sebenarnya hakikat maknanya. Lakin. Ya. Isnadul imbat. Ya. Al-inbat ya. Di sini tertulis al-anbat. Artinya al-inbat. Isnad al-inbat. Anbata yumbitu inbat. Inbatan. Jadi yang benarnya isnad al-inbat. Jadi fal kalimatu kulluha kata-kata yang menyusun kalimat anbata al-matru al-ush. Kulluha semuanya yuradu biha haqiqata ma'na. Yuradu biha haqiqata ma'na. Semuanya hakikinya yang diinginkan. Secara makna. Kata anbata. Al-imbat, hakiki maknanya apa? Hakikatnya? Menumbuhkan. Al-matar, hujan. Makna hakiki. Ush, rumput. Jadi tidak ada makna majazi pada masing-masing kata ini. Ya kan? Ini makna fal kalimatu kulluha yuradu biha haqiqatu maknaha. Kata-kata yang menyusun kalimat ambat al-matarul usba, kulluha semua kata-katanya ada tiga kata, yaitu kata ambat, al-mataru, al-ush. Tiga kata ini kulluha yuradu bi haqiqatu ma'naha, semuanya dimaksudkan maknanya secara hakiki. Makna imbat hakiki, menumbuhkan. Al-matar hakiki, hujan. Ush hakiki, rumput. Lakin, tetapi sisi majazinya di mana? Isnadul imbat, penyandaran al-imbat, menumbuhkan. Ilal matar, ke hujan, bahwa hujan yang menumbuhkan rumput, majaz. Ini majaz. Li'annal mumbitu hakikatan, karena yang menumbuhkan rumput secara hakiki, huwallahu ta'ala, Allah ta'ala. Fattajawuzu fil isnad. Maka majazinya di sini tetap pada isnad, penyandaran makna itu. Ini majaz akli. Jadi secara logika kita faham. Tentunya maksudnya di sini Allah. Nah. Tapi itu hanya penyebab. Jelas? Baik. Wa minal majazil mursal, dan termasuk dari majaz mursal, at-tajawuz biziyadah wa at-tajawuz bilhaf. Penggunaan majazi dengan penambahan dan majazi dengan membuang, menghapus. Matsalu lil majazi biziyadah, mereka mencontohkan untuk majaz dengan tambahan, biqouli ta'ala, dengan firman Allah ta'ala, laisa kamitslihi syai', tidak ada sesuatu yang semisal dengan, yang sama dengannya, dengan Allah. Faqalu, mereka mengatakan, annal kafa zaidah, huruf al-kaf zaidah, kata mereka, tambahan. Nah, lita'kidi nafyil mitli anillahi ta'ala, untuk menegaskan, ya, menguatkan penafian, penepisan adanya sesuatu yang semisal dari Allah ta'ala. Nah, laisa mithlahu syai', ya, jika kita mengatakan laisa mithlahu syai', tidak ada sesuatu yang sama dengan Allah, maknanya sudah benar. Tetapi ketika dikatakan laisa kamitsli syai', ditambahkan kaf zaidah litakid, untuk lebih memperkuat makna, maka semakin kuat maknanya bahwa tidak ada sesuatu yang sama dengan Allah. Kata mereka ini majazi. Coba. Dengan contoh ini berarti ada majazi dalam Al-Quran. Tidak akan datang nanti rujuknya Syekh. Nah. Tidak ada majazi dalam Al-Quran dan tidak ada majazi dalam lughah. Nah. Akan datang nanti penjelasan na'am tentang ini. Wa misalul majazi bil hadz, contoh majazi dengan membuang, menghapus. Qawlu ta'ala was'alil qaryah. Coba kalian lihat. Was'alil qaryah. Nah, ini tentang kisah Yusuf, ya. Was'al al-'ira allati aqbalna fiha. Was'al qaryah allati kunna fiha. Nah. Jangan sampai kami dianggap bohong. Tanya. Berkata kepada Yaqub. Assalam. Tanya kepada rombongan kafilah 'ir yang kami datang bersama. Kebenaran berita itu. Tanya kepada qaryah allati kunna fiha, yang kami dulu di sana. Nah, qaryah, kampung, apakah kampung itu bisa berbicara? Kampung. Tentunya dimaksud penduduk kampung, ini yani penduduk negeri. Apakah negeri, satu negeri, negeri, ya? Tanya kepada negeri yang kami dulu di sana. Apakah negeri itu bisa ditanya? Tidak bisa, penduduknya bisa berbicara. Jadi kata mereka ini majazi. Nah, qaryah ay was'al ahlal qaryah, tanya penduduk negeri, bukan negeri itu. Fa hudifat ahlun, maka kata ahlun dibuang, majazan, ya, dalam rangka majazi. Walil majaz, wajib, sampai sini. Yang benar pada semua ini, semuanya hakiki. Laisa kamitsli syai' al-hakiki, was'al qaryah ini hakiki. Nah, baik. Jadi korea memang dibahasakan dengan korea untuk korea itu sendiri dan untuk penduduk korea. Tidak ada majazi, semuanya hapi. Jelas? Nah. Walil majazi anwa'un kathiratun mazkuratun fi'ilin bayan. Dan untuk majaz ada banyak macam disebutkan pada ilmu bayan. Wa innama dhukira tarfun minal haqiqah wal majaz. Dan hanyalah disebutkan sebagian saja, ya, dari hakikat dan majaz di usul fiqh, pada ilmu usul fiqh, Nah, innama tukira tarafun min al-haqi wal-majaz, sebagian saja dalam ilmu usul fiqh, li'anna dalalat al-alfaz, karena menunjukkan lafad-lafad, imma haqiqatan, boleh jadi haqiqi, wa imma imma, bukan amma ya, li'anna dalalat al-alfazi imma, di sini amma, li'anna dalalat al-alfazi, karena sesungguhnya penunjukan lafad-lafad itu, nah, khobar anna, di antarai dengan imma tafsiliyah, imma haqiqatun, yani li'anna dalalat al-alfazi imma haqiqatun, wa imma majazun, karena penunjukan lafad-lafad itu, boleh jadi hakikat, boleh jadi majaz. Im hakikatun wa imma majazun. Fahtija ila ma'rifati kullin minhuma wa hukmi. Maka dibutuhkanlah untuk mengenal, mengetahui kullin minhuma, masing-masing dari keduanya, hakikat dan majaz, wa hukmi dan hukumnya masing-masing. Wallahu a'lam. Baik. Paling tidak dengan ini, kita ada sedikit pengenalan apa yang dimaksud dengan majazi yang mereka bahas. Nah, baik. Meskipun sebenarnya pembahasan majazi ini tidak perlu karena nah, kita Ahlus Sunnah Jamaah tidak menganut majazi. Nah, di naskah yang anda pegang tidak ada tambih. Di naskah yang antum pegang ada tambih. Nah, ini tambih ini yang menunjukkan rujuknya. Nah, coba dibaca tambihnya. Coba panjang. Kami salah. Nah, tadi berarti tambihnya menyusul. Nah, kita baca tambihnya nanti. Pada pertemuan berikutnya. Nah, inti dari tambih ini adalah ya, menunjukkan bahwa beliau rujuk dari taksim hakikat dan majazi ini. Ya, beliau mencabut kembali. Dan beliau merujuk kembali ke Ibn Taymiyyah dan Nukayyim bahwa tidak ada majaz. Nah. Baik. Subhanallah. Alhamdulillah. Assalamualaikum.